Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-16 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan siapa orang yang menyerupai mereka, para ulama, baik menyerupai pakaiannya misalnya, atau menyerupai ucapannya, atau menyerupai perilakunya, atau menyerupai karena mereka memiliki pengikut yang banyak, padahal mereka bukan termasuk ulama. Kata beliau, ini perlu dijelaskan, dan ini adalah termasuk perkara yang penting. Menjelaskan kepada umat tentang siapa ulama, dan siapa yang bukan ulama. Apalagi di zaman sekarang, hanya sekedar seseorang berani untuk berpidato, atau berani untuk tampil ke depan, atau dibesar-besarkan oleh media, atau dia bisa menghafal satu ayat atau dua ayat, atau sekedar memiliki pakaian yang berbeda dengan yang lain, memakai pakaian yang biasa dipakai oleh para ulama, dan dia berani untuk tampil ke depan, kemudian dianggap dan diyakini bahwa dia adalah seorang yang alim atau seorang ulama. Dan ini adalah termasuk usaha iblis untuk menyesatkan manusia. Dan orang yang seperti ini, apa yang dia rusak ini lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Karena apabila seorang dianggap oleh manusia sebagai seorang ulama, kemudian dia berfatwa, maka fatwa yang datang darinya dikhawatirkan adalah fatwa yang tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hadis Nabi SAW. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُذِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah SWT? Allah menghalalkan, kemudian dia mengatakan haram di antara manusia. Allah mengatakan ini disunahkan, kemudian dia mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak disunahkan. Liyudhillan nasa bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa dasar ilmu. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim dan juga muslimah waspada di dalam masalah ini. Ilmu yang akan kita ambil adalah agama kita. Oleh karena itu, kita melihat dari siapa kita mengambil agama ini. Sebagaimana ucapan sebagian salaf, inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya, ilmu ini adalah agama. Maka hendaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Seorang ketika ingin mencari pengetahuan-pengetahuan dunia, maka dia akan melihat dari siapa dia mengambil pengetahuan tersebut. Seorang ingin mahir dalam komputer, maka dia akan mencari orang yang mahir, yang benar-benar paham, yang dikenal tentang ilmunya di dalam masalah komputer. Maka bagaimana dengan ilmu agama yang berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat? Kemudian beliau mengatakan, waqad bayyanallahu ta'ala hadzal asla fi awwali suratil baqarah min qawlihi ya bani israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum ila qawlihi qabla dzikri ibrahim alaihi salam ya bani israil al ayah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan perkara ini di dalam awal suratil baqarah, yaitu dari firman Allah, ya bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Sampai firman Allah SWT sebelum menyebutkan Ibrahim AS, ya bani Israel. Beliau rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang makna ilmu dengan mengambil dalil dari awal surat Al-Baqarah, yaitu ketika Allah SWT menceritakan tentang bani Israel yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab, yaitu kitab Taurat, dan telah diutus kepada mereka para rasul. Jadi mereka adalah orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu dinamakan dengan Ahlul Kitab. Diturunkan kepada mereka Alkitab Al-Munazzal. Akan tetapi ternyata bani Israel, mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ilmui. Mengenal Rasulullah SAW, akan tetapi tidak beriman dengan beliau. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mengenal anaknya, kapan lahirnya, bagaimana sifatnya. Namun mereka tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal bahasanya Muhammad adalah nabi yang hak, yang dikabarkan di dalam kitab mereka, akan tetapi tidak mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kepada mereka, yaitu orang-orang Bani Israel, kitabun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum, sebuah kitab dari sisi Allah SWT yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Setelah datang Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang isinya adalah membenarkan apa yang ada di dalam kitab mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan sebelumnya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, mereka mengancam orang-orang kafir dari musyrikin. Itu orang-orang musyrikin yang ada di kota Madinah. Orang-orang Yahudi dahulu tinggal di sini, di kota Madinah berdampingan dengan orang-orang musyrikin sebelum mereka masuk Islam. Orang-orang Yahudi sering mengancam dan mengatakan kepada orang-orang musyrikin, sebentar lagi akan datang seorang Nabi dan kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut. Kami akan beriman dengan Nabi tersebut dan kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut. Tapi ketika datang, apa yang mereka ketahui? Datang Rasulullah SAW bersama beliau Al-Quran. Tiba-tiba mereka kufur dan mengingkari Rasulullah SAW. Mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang pendusta. Mengatakan bahwasanya dia adalah bukan Nabi yang dimaksud. Karena kesombongan mereka, padahal mereka sangat tahu bahwasanya itu adalah seorang Nabi. Dan itu adalah Nabi yang dimaksud di dalam kitab mereka. Bahkan sebagian mereka mengutus seseorang ke kota Mekah saat itu untuk menanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tiga perkara. Di mana tiga perkara ini tidak mungkin menjawabnya kecuali seorang Nabi. Ditanyakan kepada beliau tentang Ashabul Kahfi. Ditanyakan kepada beliau tentang Dzulqarnain. Setelah Allah SWT menurunkan surat Al-Kahfi, beliau bisa menjawab itu semua. Tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut kecuali seorang Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Mereka tahu bahwasanya itu adalah seorang Nabi atau Nabi yang diutus dan yang dimaksud oleh Allah SWT di dalam kitab mereka. Tapi mereka mengingkari dan kufur karena kesombongan. Allah SWT mengatakan, Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, hendaklah kalian mengingat kenikmatanku yang telah aku berikan kepada kalian. Kalian telah diberikan kitab, diutus kepada kalian Rasul. Dan disebutkan di dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dahulu mereka dalam cengkeraman Fir'aun, kemudian diutus Musa alaihissalam dan diselamatkan dari Fir'aun. Dan mereka melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah SWT. Kemudian diberikan mereka al-ardu al-muqaddasah, tanah yang suci. Dan mereka diperintahkan untuk masuk ke dalamnya. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, yang banyak yang Allah berikan kepada Bani Israel. Supaya apa? Ketika mereka mengingat kenikmatan tersebut, mereka mau beriman dengan Rasulullah SAW. Cara bersyukurnya adalah dengan cara beriman dengan Rasul yang terakhir yang Allah utus kepada mereka. Sampai firman Allah, Qabla dzikri Ibrahim. Yaitu sebelum ayat, Wa idzi batala Ibrahim wa rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah memuliakan kalian di atas alam ini, di atas manusia yang lain. Allah SWT mengingatkan Bani Israel tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka dengan harapan mereka mau beriman dan bersyukur dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam, itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.